Mitra bisnis, ada cerita banyak tentang sufi, tentang cerita yang aneh-aneh. Dan saya suka dengan hal-hal yang sangat simpel, tetapi mengilhami kita untuk memberi pencerahan. Salah satu cerita yang saya suka adalah tentang seorang pendosa yang menghadap orang suci. Dan dia berkata kepada orang suci itu, "Bapakku, tolonglah aku, jadikan aku orang suci." Dan orang ini bersembahyang di sana dengan sangat khusyuknya, dan dia lalu berdoa lagi, dan setelah itu dia pulang ke kampungnya dan berbuat dosa lagi tanpa berubah sedikit pun. Mitra bisnis, kadang-kadang cerita yang sederhana, seperti juga cerita tentang gula yang dimasukkan ke dalam gelas, walaupun diaduk dengan pengaduk sendok, tapi kalau sang gula tidak mau larut, maka air tidak akan menjadi manis juga. Kalimat-kalimat sederhana ini menggambarkan kepada kita bahwa kadang perubahan baru bisa terjadi kalau kita mau berubah dengan sendirinya. Dan sering kita melakukan hal-hal yang menurut kita setelah meminta ampun ke gereja, ke masjid, berdoa, kita sudah selesai dengan dosa-dosa kita, tetapi sebenarnya kita tidak berubah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dari jauh, kita mentertawakan orang lain, tetapi dalam kehidupan kita sering justru mentertawakan diri kita sendiri. Mitra bisnis, kadang-kadang cerita pendek bisa memberikan ilham kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih sukses. Terima kasih, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau pada Facebook dan Twitter saya. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.